Sasak Channel. kesan yang sudah terpenuhi satu tembang lawasan sasak sudah berlalu. Sing up. single Sasak yang di aransemen kembali dari rekan-rekan dari Irama.